seekor rela membawa bangkai ayam. Kikuk-kikuk katanya. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek-wek-wek-wek katanya. Ayam dimakan elang, cacing dimakan bebek. Maka lahirlah perang. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong meong katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Tik tik tak katanya. Tikus dimakan kucing, nyamuk dimakan cecak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya kira. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan kakek, dimakan bapak. Maka lahirlah kita. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya kira. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Ayam dimakan elang, cacing dimakan bebek. Tikus dimakan kucing, nyamuk dimakan cecak. Nenek dimakan kakek, ibu dimakan bapak. Maka lahirlah